الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ia menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likullim ri'in ma nawa. Saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat-niatnya. Dan sesungguhnya setiap individu, setiap orang tergantung dari apa yang telah ia niatkan. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَاتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَاتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Barang siapa yang hijrah karena Allah, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَاتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجَرَ إِلَيْهِ. Barang siapa yang hijrahnya karena ingin meraup dunia atau menikahi seorang wanita, maka hijrahnya atas apa yang telah ia niatkan padanya. Di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, disebutkan di dalam hadis ini, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, thumma innahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dzakara mithalan amaliyan li hadzal hadis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan permisalan, contoh, contoh amal, contoh perbuatan, ya, di dalam hadis ini. Faqad matthala bil hijrah, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan perumpamaan amal perbuatan itu dengan al hijrah, yaitu memberikan contoh. Setelah di dalam hadis tersebut disebutkan bahwasannya setiap amal-amal tergantung dari niat-niatnya, dan setiap diri, setiap orang tergantung dari apa yang telah ia niatkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, dan seterusnya. Penyebutkan kalimat hijrah merupakan bentuk permisalan dari satu bentuk amal. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya bahwasannya amalan apapun, perbuatan apapun akan tergantung dari niat yang ada pada pelakunya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan contoh amal, yaitu dengan menyebut hijrah. Apa itu al-hijrah? Kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wal hijratu hiyal intiqalu min baladil kufri ila baladil islam firaran biddin. Yang namanya hijrah yaitu beralihnya seseorang dari negeri kafir ke negeri Islam. Firaran fiddin, dalam rangka firaran biddin, dalam rangka untuk menyelamatkan agama, karena ingin menjaga agamanya. Fahiya min afdalil a'mal, hijrah yang seperti ini, seseorang berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam dalam rangka untuk menyelamatkan agama, hijrah yang seperti ini adalah seutama-utama amal. Wahia qarinatul jihad fi sabilillah, hijrah yang seperti ini adalah hijrah yang disandingkan dengan amalan mulia yang lainnya, yaitu jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat ke-72, innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hijrah disandingkan dengan jihad. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka berhijrah serta berjihad, kata hijrah dan kata jihad disandingkan, maka menunjukkan bahwasannya amalan hijrah tidak kalah pentingnya, tidak kalah utamanya dengan amalan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wallahu jalla wa ala qaddamal muhajirina 'alal ansar fi dzikri wassana. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam proses amalan jihad, amalan hijrah ini, dalam amalan hijrah ini Allah jalla wa ala mendahulukan orang-orang muhajirin dibandingkan dengan orang-orang ansar di dalam penyebutan dan di dalam pujiannya. Kenapa demikian? Kenapa al-muhajirin lebih didahulukan penyebutannya, lebih didahulukan dalam mendapatkan pujian? Li'annahum taraku awtanahum wa diyarahum wa amwalahum nusratan lidinillahi azza wa jal. Fahum afdalu min ghairihim. Karena sesungguhnya mereka, orang-orang muhajirin, mereka telah meninggalkan negeri mereka, mereka telah meninggalkan rumah mereka, Mereka telah meninggalkan harta mereka. Untuk apa semua itu ditinggalkan? Nusratan lidinillahi azza wajal, dalam rangka untuk menolong agama Allah azza wajal, dalam rangka untuk memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Fahum afdalu min ghairihim, maka dengan sebab ini ya, mereka lebih utama dari yang selainnya. Orang-orang al-muhajirin lebih utama dibandingkan dengan yang lainnya. Sementara hijrah itu sendiri, fal hijratu syarafun azimun wa amalun jalilun. Sementara hijrah itu sendiri merupakan bentuk amalan yang mulia, yang teramat agung. Hijrah adalah sesuatu yang mulia, yang agung, dan amalan yang sedemikian baik, sedemikian bagus. Ini terkait dengan hijrah. Maka, amalan hijrah dengan niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala merupakan seutama-utama amal. Dan didudukkan bersamaan dengan amalan yang mulia yang lainnya, yaitu jihad fi sabilillah. Qala walakin laysatil ibratu bi suratil hijrah, innamal ibratu bi maqsidi sahibiha. Akan tetapi kemuliaan amalan hijrah itu bukan semata-mata dalam bentuk amalan secara lahiriah, tetapi sangat tergantung amalan hijrah tersebut, sangat tergantung dari maksud niat pelaku dari hijrah tersebut. Artinya bahwasannya secara zahir amalan hijrah itu adalah amalan yang mulia. Tetapi kemuliaan amalan ini akan sangat tergantung dari maksud tujuan niat orang yang melakukan hijrah tersebut. Sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, secara zahir dia menunaikan amalan yang mulia. Tetapi jihad sebagai amalan yang mulia itu akan sangat ditentukan dengan niat pelakunya, niat orang yang mengamalkan amalan jihad tersebut. Sama seperti orang yang sholat, orang yang sholat secara lahiriah, secara zahir menunjukkan amalan yang mulia. Tetapi amalan yang mulia, yang secara zahir ini mulia, akan sangat dipengaruhi oleh maksud tujuan niat dari orang yang melakukan sholat tersebut. Qala fa in hajara yuridu nusratallah wa rasul. Maka manakala seseorang dia berhijrah dalam rangka ingin mewujudkan, menolong Allah dan Rasulnya, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, fahijratuhu ilallah wa rasulih nadharan li niyatihi. Maka seseorang yang berhijrah dengan keinginan apa yang ada di dalam hatinya, dia berhijrah dalam rangka menolong Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya berdasarkan niat yang ada padanya. Wa takunu indallahi maqbulatan, maka menjadilah amalan hijrahnya ini sebagai amalan yang diterima. Amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa yakunu lahu thawabul muhajir, dan ia pun akan mendapatkan balasan sebagai seorang muhajir, sebagai orang yang hijrah. Fa'in kharaja lil hijrati, dan ketika ia keluar menunaikan amalan hijrah, wa mata fi tariq, kemudian ia meninggal dunia di tengah jalan belum sampai kepada daerah yang ia tuju, daerah yang ia maksudkan, niatkan untuk berhijrah, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia meninggal dunia di tengah jalan, di tengah perjalanan ia meninggal dunia. Kutiba lahu annahu muhajirun, maka ia ditulis, dicatat sebagai orang yang menunaikan hijrah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kama qala taala, wa may yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiran ilallahi wa rasulih, dalam rangka ia berjihad, dalam rangka ia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul mautu, kemudian kematian menjemput dirinya, faqad waqa'a ajruhu alallah, maka ia akan mendapatkan ajr, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hitungan pahalanya Allah yang berkehendak. Surat An-Nisa ayat 110. Semua ini nadharan li niyatihi salihah, tergantung dari niat salihah yang ada pada pelaku dari hijrah tersebut. Semua itu tergantung dari pelaku amalan-amalan lainnya, tergantung dari niat-niat amalan lainnya, niat sholatnya, niat zakatnya, niat puasanya, niat hajinya, niat sedekahnya, dan seterusnya. Niat tersenyumnya, semuanya, amalan-amalan, perbuatan-perbuatan tersebut akan dipengaruhi oleh niat yang ada pada dirinya. Demikian juga hijrah, demikian juga jihad, dan amalan perbuatan lainnya. Maka sangat tergantung dari niyah as-salihah, niat yang baik yang ada pada dirinya. Nadharan li niyatihi salihah yaktubullahu jalla wa ala lahu ajral muhajir. Maka semuanya tergantung dari niat yang baiknya. Allah akan mencatat, Allah Jalla wa'ala akan mencatat, dan baginya pahala sebagai al-muhajir, sebagai orang yang berhijrah. Wa in kana mata fi tariq, apabila ia menemui kematian di tengah perjalanan ketika ia hendak hijrah. Hadza idza kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, itu apabila hijrah yang ia tunaikan adalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya? Ay, maksudnya linusrati dinillah, dalam rangka untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wa hubban lillah, dan dalam rangka cintanya ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hubban li rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan dalam rangka cintanya ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hijrah yang seperti ini, hijrah yang seperti inilah hijrah yang akan menuai pahala dan keutamaan-keutamaan lainnya. Maka apabila hijrah ini adalah permisalan, contoh amalan, demikian pula sholat kita, demikian pula jihad kita, demikian pula upaya kita mencari nafkah untuk anak dan istri kita, semuanya manakala itu diniatkan dalam rangka untuk Allah Subhanahu wa taala, niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya akan ditulis sebagai pahala yang memiliki keutamaan. Qala wal hijratu baqiyatun ila an taquma as-sa'ah. Amalan hijrah ini berlaku sampai hari kiamat. Amalan ini berlaku, amalan berhijrah, sampai hari kiamat. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Tidak akan putus amalan hijrah ini hingga terputusnya taubat. Wala tanqati'ut taubah hatta tatlu'as syamsu min maghribiha, dan tidak terputus taubat hingga matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Ini amalan hijrah. Tetap berlaku, hijrah itu tetap berlaku hingga hari kiamat nanti. Qala fal muslimu bihajatin ilal hijrah daiman wa abadan. Maka seorang muslim tetap membutuhkan amalan hijrah ini selama-lamanya sampai hari kiamat. Seorang muslim tetap membutuhkan amalan hijrah ini selama-lamanya sampai hari kiamat. Fa idza dhayyiqa alaihi fi dini, apabila ia mengalami kesempitan di dalam menunaikan agamanya, wa sara la yastati'u idhharuddin, kemudian ia tidak mampu untuk menzahirkan, menampakkan syiar-syiar agamanya, hajara ila baladi, maka ia harus berhijrah ke satu negeri, yastati'u ayyudhhira dinahu fi, ke satu negeri yang negeri tersebut membolehkan untuk menampakkan syiar-syiar Islam di negeri tersebut. Wa muhafadatan ala dinih, dan di negeri tersebut terjaga agamanya, bisa terjaga agamanya. Ini proses amalan berhijrah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-100, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, ia akan mendapati bumi Allah itu luas, dan ia akan mendapatkan banyak rizki, luasnya rizki, karena mengamalkan amalan hijrah ini. Fal yuhajir firaran bidini ila baladi yastati'u fiha ayyudhhira dinah. Maka orang yang berhijrah dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya ke negeri yang di negeri tersebut dibolehkan ia mampu untuk menampakkan syiar-syiar agamanya. Wa yatamakkana min ibadati Rabbihi azza wa jal, dan lebih memungkinkan ia untuk bisa beribadah kepada Rabbnya, kepada Allah azza wa jal. Ya, maka yang demikian ini dia harus menunaikan hijrah. Ya, saudara-saudara kita di Eropa, di negeri-negeri kafir, ya, di mana, di Myanmar, ya, Burma dulu. Ya, mereka saudara-saudara kita yang muslim, ya, dalam keadaan ditekan, dalam keadaan dibatasi, segala sesuatunya dibatasi. Yang muslimah tidak bisa mengenakan hijab di Perancis, di Belanda, di negeri-negeri kafir lainnya. Ya, saudara-saudara kita di Myanmar, ya, diburu oleh para syaitan dari bala tentara negara Myanmar, ya, diburu seperti binatang, dibantai, dihabisi, ya, genocide, pemusnahan, ethnic cleansing, ya, membersihkan etnik Rohingya. Ini adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Ya, mereka tidak bisa untuk menunaikan syiar-syiar agamanya. Maka dalam kondisi seperti itu, amalan hijrah adalah amalan yang sangat mulia untuk ditunaikan. Walaupun dengan bahasa orang-orang pengungsi lah dan seterusnya. Namun mereka diniatkan dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya. Diniatkan dalam rangka untuk bisa menampakkan syiar-syiar agamanya. Syiar-syiar Islam di negeri yang nanti akan ia tempati. Maka itu berarti ia telah menunaikan hijrah. Karena hijrah berlaku hingga hari kiamat nanti. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan wa amma qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah al-fath, yaitu setelah Fathul Makkah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, hadis ini fal muradu bil hijrati huna al hijratu min Makkah. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah hijrah. Ya, hijrah dalam hadis la hijrata, hijrah di sini adalah al-hijrah min Makkah, yaitu hijrah dari negeri Makkah. Kenapa tidak akan ada lagi hijrah dari negeri Makkah? Kenapa? Li'annaha lama futihat ala yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sarat balada Islam. Maka karena sesungguhnya setelah Makkah itu dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ya, pada saat itu Makkah telah menjadi negeri Islam. Fala yuhajiru minha, maka tidak akan ada lagi orang yang berhijrah dari kota Makkah, karena kota Makkah sudah menjadi negeri Islam. Ini terkait dengan amalan hijrah. Mudah-mudahan sedikit pencerahan pada kesempatan pagi ini memberikan pengaruh yang baik untuk hati kita, pikiran kita, tubuh kita, sehingga kita lebih bersemangat di dalam menunaikan amal-amal soleh, amal-amal kebajikan. Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat ini, saudara-saudara kita.